wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarul muri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk dalam bab yang baru, yaitu bab maja'a fi kathratil kalam, dan kita telah sampai pada penjelasan dari Syekh Hafizullah Ta'ala terkait firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah Ta'ala di sini, wa inna alaikum nahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mana kita sampai pada perkataan beliau hafizallahu ta'ala bahwasanya lisan adalah merupakan suatu senjata yang memiliki dua sisi yang tajam. Jika seorang hamba tersebut menggunakannya dalam perkara yang memberikan manfaat, maka akan menjadi suatu kenikmatan. Dan jika menggunakannya dalam perkara yang mendorongkan, yang mendatangkan kemurkaan Allah, tentunya itu akan menjadi nikmah. Ya, masing-masing dari dua keadaan ini hamba tersebut nanti akan dihisab pada hari kiamat. Imma dia akan diberikan balasan kebaikan, atau dia akan disiksa karenanya. Dan setiap hamba akan mendapatkan setiap apa yang ia ucapkan tersebut tercatat untuknya ataukah atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. dan kitab catatan tersebut diletakkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dosa itu dalam keadaan takut terhadap apa yang ada di dalam kitab catatan tersebut. Seraya mereka mengatakan, duhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidaklah membiarkan kecil ataukah besar melainkan tercatat di dalamnya. Dan mereka pun mendapatkan apa yang mereka dahulu lakukan, hadir di hadapannya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendzalimi seorang pun. Wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan hadir. Maka kata beliau, hafidhullah ta'ala, farraqib malakun yarqubu qawlah wa yaktubuh. Ar-raqib adalah malaikat yang senantiasa mengawasi ucapan seorang hamba dan mencatatnya. Wal atid malakun akhar hadirun ma'ahu daiman la yaghib. Sedangkan al atid malaikat yang lainnya yang senantiasa hadir bersamanya terus menerus, tidak pernah absen. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Terkait tentang raqib dan atid, apakah keduanya merupakan dua nama malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan hamba? Yang satu adalah raqib dan yang lainnya adalah atid. Dalam keadaan yang zahir dari ayat di sini, sebagaimana dijelaskan oleh bagian para ulama, al-raqib, raqibun atid adalah merupakan wasfan, dua sifat dari malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan hamba. Ya, sifat. Naam, raqibun atid merupakan sifat dari malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amalan kebaikan hamba tersebut. Baik yang mencatat amalan kebaikan, maka tersifati raqib dan atid. Demikian pula malaikat yang mencatat amalan kejelekan pun tersifati dengan raqib dan atid. Yang mana disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala dalam tafsir beliau, bahwasanya fir raqib salah satu aujuh. Ya, pada kata raqib maka di situ ada tiga makna. Annahu al-mutatabbi' lil umur. Di mana malaikat tersebut senantiasa mengikuti terhadap perkara-perkaranya hamba. Annaul hafid, yang kedua, dia senantiasa menjaga. Yang ketiga, annahu syahid, bahwasanya malaikat senantiasa menyaksikannya. Ini pada ar-raqib. Wa fil atid wajhan, adapun pada kata atid itu ada dua makna. Ya. Ahaduhuma annaul hadir alladzi la yaghib, di mana malaikat tersebut senantiasa hadir. yang tidak pernah absen meninggalkan hamba itu. Athani anal hafid al muaddu imalil habbi am wa imalil syahada. Ya. Adapun yang kedua bahwasanya makna yang terkandung pada adid yang senantiasa menjaga, yang dipersiapkan imma untuk menjaga, mengawasi ataukah menyaksikan. Naam. Barakallahu fiik. Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau menjelaskan dalam tafsirnya, naam id yatalaqal mutalaqiyan, ketika dua malaikat itu bertemu, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan hamba, anil yamini wa anil simal qa'id, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, ya, qa'idun mutarassidun, yang senantiasa mengawasi, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Ya. Naam. Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh Ibnu Adam illa ladai raqibun atid, ay illa walaha man yuraqibuha muqtaddun lidzalik yaktubuha wala yatruku kalimatan wala harakah. Ya, illa ladai raqibun atid, yaitu bahwasanya naam ada padanya itu malaikat yang senantiasa mengawasinya, yang dipersiapkan untuk itu, yang akan mencatat dan tidak akan membiarkan satu kalimat, satu gerakan terluputkan darinya, melainkan akan tertulis, tercatat oleh malaikat tersebut. Naam. Kama qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Naam. Ya'lamuna ma taf'alun. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan, menafsirkan ya dalam surat Qaf. Kata beliau, raqibun muraqibun lailan wa nahara. La yang faku anil insan wa atidun hadirun la yumkin an yaghiba wa yuwakkilu ghairah fa huwa qa'idun muraqibun hadirun la yafutuhu syai. Raqib maknanya yang senantiasa malaikat tersebut mengawasi di setiap malam dan siang, tidaklah dia berpisah dari manusia itu. Dan atid maknanya adalah yang senantiasa hadir, yang tidak mungkin dia absen, meninggalkannya, kemudian wakilkan kepada yang lainnya. Maka senantiasa malaikat tersebut berada mengawasi hadir, yang tidak terluputkan sedikit pun padanya. Nah, wallahu ta'ala alam biswab. Dari penjelasan-penjelasan tersebut yang zahir bahwasanya raqib dan atid adalah dua sifat dari sifat malaikat. Naam, dasarkan dari ayat ini ada untuk menetapkan raqib dan atid sebagai nama. Naam, dasarkan ayat ini maka yang nampak wallahu taala alam suwab. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, zahirnya adalah merupakan sifat dari malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan. Naam. Sehingga membutuhkan dalil yang lainnya untuk menetapkan hal tersebut. Barangkali di antara antum yang punya faedah terkait dalam hal ini, mungkin bisa berbagi faedah padanya. Anak pribadi belum mendapatkan yang penjelasan dari naam ulama yang lain ataukah dalil yang menetapkan hal tersebut. Naam, tapi kalau sebatas dengan ayat ini, naam, untuk menetapkan Raqib dan Atid sebagai nama, maka yang nampak ya ini adalah merupakan sifat dari zahir ayat-ayat yang terdapat dalam surat Qaf tersebut. Wallahu ta'ala alam suwab. Naam. Ya. Mungkin yang punya faedah bisa memberikan faedah terkait dalam hal ini. Amma qawluhu ta'ala wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna 'alaikum lahafidin, dan sungguhnya atas kalian itu benar-benar ada para malaikat yang senantiasa mengawasi, menjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah, yang mereka mencatat amalan-amalan hamba, qaulan aw fi'lan, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian berbuat. Fa inna hadhil ayati ja'a fi ma mu'akkidan, maka sungguhnya ayat-ayat ini datang padanya ada dua penegasan. Awaluhuma inna wa yanunu tawkid tsaqilah. Yang pertama yaitu inna adalah nun tawkid tsaqilah. Wa ya mauti ahlil qasam, yang itu letaknya setelah sumpah. Ya. Wa taqdir wallahi inna 'alaikum lahafidin. Bahwa taukidun biqasamin muqaddar. Ya, maka takdirnya demi Allah sungguh atas kalian itu benar-benar ada para malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi. Maka ini adalah merupakan taukid dengan sumpah yang ditakdirkan padanya. Wa tsanihima, yang kedua dari taukid yang ada dalam ayat ini, allam allati fi qawlihi, yang berada dalam firman Allah Ta'ala la hafidzin. Wa ya lamul ibtida, yang itu adalah lamul ibtida. Wa ya limazid tauqid bi annal malaika wa hum al hafdhah yusajjiluna alaina a'malana wa aqwalana. Yang mana faedah dari lam ibtida di sini untuk semakin menambahkan penegasan bahwasanya para malaikat mereka al hafdhah, yang ditugaskan untuk mengawasi, menjaga, mencatat amalan-amalan kita dan ucapan-ucapan kita. Haitsu ja'a fil haditsi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di mana datang dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, wa yastami'una fi salatin fajr wa salatin asr, thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, mereka para malaikat malam dan malaikat siang saling silih berganti berada di tengah-tengah kalian, yang mana mereka berkumpul pada sholat fajr dan sholat asr. Naam. Ya. Sekelompok dari mereka para malaikat yang pertama turun di waktu sholat asr, kemudian naik di waktu sholat fajr. Kelompok yang kedua turun di sholat fajr, kemudian naik pada sholat asr, sehingga mereka bertemu pada sholat fajr dan sholat asr tersebut. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum, yang kemudian mereka para malaikat yang berada di tengah-tengah kalian itu akan naik. Naam. Ya. Bukan yang dimaksud batu di sini yang mereka malaikat yang berada di malam hari. Ya, tapi semua malaikat yang ketika berada di tengah-tengah manusia tersebut. Naam, karena mereka semuanya ya, naam, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mereka tinggal di waktu fajar, demikian pula yang waktu asr. Naam. Ya. Barakallahu fik. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bi, maka Allah akan bertanya kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih tahu ya terhadap mereka. Naam. Lebih mengetahui dibandingkan malaikat itu sendiri terhadap hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka mereka akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka beribadah salat. Wa ta'inahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka dalam kondisi mereka salat. Ya, ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan ya ibadah salat dalam hal ini, terkhusus salatul fajr, salatul asr. Nah, ya, karena kedua waktu tersebut dipersaksikan oleh mereka para malaikat. Ya, naam, bertemunya malaikat, naam, di kedua waktu tersebut. Dan juga ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana inayatullah tabaraka wa ta'ala, perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, yang senantiasa mereka menjaga, memelihara ibadah salat lima waktunya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan menugaskan mereka para malaikat untuk menghadiri salat mereka di salat fajr, salat asr, dan mempersaksikan atas amalan ibadah mereka tatkala mereka mengerjakan salat-salat tersebut. Naam, menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yang tentunya berita ini pun mengharuskan kepada kita untuk semakin menambah ya kehati-hatian kita, menjaga lisan-lisan kita, amalan kita, baik secara sembunyi atau secara terang-terangan, ya, agar supaya senantiasa ucapan, amalan, perbuatan kita tersebut, ya, perkara-perkara yang tidak melanggar dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan untuk kita, mereka para malaikat yang senantiasa mengawasi amal perbuatan kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya atas amal perbuatan yang kita lakukan, yang tentunya para malaikat akan menjawab dengan jawaban yang sejujur-jujurnya, sesuai dengan apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa qawluhu wa inna 'alaikum lahafidin, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna 'alaikum lahafidin, ay malaikah yahfaduna a'malakum wa aqwalakum. Ya, dan sungguhnya ada pada kalian itu lahafidin, yaitu para malaikat yang senantiasa mengawasi, melihara amalan-amalan kalian dan ucapan-ucapan kalian. Wa yaktubunaha, dan mereka akan mencatatnya. Kiraman, yang mana mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhi sifatul lahum bil karam, ini adalah sifat untuk mereka. Sifat kemuliaan yang menjauhkan mereka dengan sifat kemuliaan tersebut untuk berbuat kedoliman kepada na'am manusia. Ya, sehingga mereka tidak akan mungkin mencatat sesuatu ya na'am yang tidak dilakukan oleh manusia tersebut. Ataukah meninggalkan, membiarkan ya, tidak mencatatnya apa yang dilakukan hamba ini. Karena sifat yang ada pada mereka, sifat kemuliaan, ya, menafikan mereka berbuat kedoliman, maka mereka akan mencatat sesuai dengan apa yang diperbuat, yang diucapkan hamba tersebut. Nah, dan tidak akan mencatat sesuatu yang memang tidak diucapkan, tidak diamalkan. Fa innahum malaikatun mukarramuna, ya, karena sungguh mereka adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan. Wa qawluhu kadibin ay yaktubuna ma yasduru al ibad. Adapun naam kadibin, yaitu yaktubuna ma yasduru anil ibad, mereka akan mencatat apa yang keluar, yang muncul dari hamba tersebut, dari ucapan, dari perbuatan. Fi sahaifi a'malihim liwajihu bi yaumil qiyamah fala yastati'una ayunkiru min dhalika syai'a. Naam, ya, maka mereka akan mencatat apa yang muncul dari hamba tersebut, dari ucapan perbuatan, di lembaran-lembaran catatan amal mereka, yang mereka nanti akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, sehingga tidaklah seorang pun mampu dari mereka untuk mengingkari sedikit pun dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, ya, di sisinya lain. Naam, bahwasanya nanti anggota tubuh mereka pun akan menjadi saksi, ya, atas perbuatan mereka. Naam. Al-yawma naqtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika hari tersebut, ya, ditutup lisan-lisan mereka. Naam. Sehingga tangan-tangan mereka yang berbicara, kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi terhadap apa yang baru mereka lakukan. Naam. Hatta idza ma ja'uha syahidun 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya. Di samping, ya, catatan-catatan lembaran amalan yang ditulis oleh mereka para malaikat yang Allah tugaskan, anggota tubuh manusia itu sendiri nanti akan menjadi saksi terhadap amal perbuatan yang dilakukannya sewaktu di dunia. Fala yastati'una an yunkiru min dzalika syai'a, sehingga manusia pun tidak akan mungkin bisa untuk mengingkari sedikit pun dari apa yang dahulu telah dia lakukan. Naam. Wa qaluhu ya'lamuna ma taf'alun. Adam berumurin Allah Subhanahu wa taala ya'lamuna ma taf'alun, mereka itu mengetahui apa yang kalian perbuat. Ai annahum la yakhfa 'alaihi syai. Bahwasanya mereka tidaklah tersamarkan sedikit pun atas mereka apa yang diperbuat oleh manusia. Fahum mulazimuna lil 'abd. Maka mereka senantiasa tetap berada dekat pada manusia tersebut, tidak meninggalkan hamba tersebut. Ya'rifuna jami'a af'alihim wa aqwalihi, yang mereka mengetahui seluruh perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan hamba tersebut. Wa hum la yatrukunahu illa fi mautinaini, ya, di mana mereka tidak meninggalkan hamba tersebut kecuali dalam dua keadaan, dua tempat. Ainda jima'ir rajuli ahlahu, ya, ketika seorang itu mendatangi keluarganya. Wa inda qadha'il hajah, dan ketika seorang itu buang hajah. Sebagian menambahkan, ya, ketika seorang itu mandi dalam keadaan dia melepaskan seluruh pakaiannya. Naam. Ini menurut sebagian ahlul ilm, ya, bahwasanya para malaikat ini al-hafadhah, ya, tidaklah mereka meninggalkan hamba tersebut kecuali dalam beberapa keadaan tersebut. Ketika seorang mendatangi keluarganya, ketika qadaul hajah, ya. Naam. Ketika seorang mandi, tatkala dia melepaskan seluruh pakaian seluruhnya. Karena pada ikatnya dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Naam. Ya. Naam. Di antaranya pendapat yang pertama, ya, bahwasanya malaikat tersebut akan meninggalkan, ya, hamba pada beberapa tempat. Ya. Naam, seperti yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala, inda jima'ir rajul ahlihi au ahlahu wa inda qada'il hajah, ya. Naam, ketika al-ghusl mandi. Naam, dalam kondisi dia ta'ari, ya, menanggalkan seluruh pakaiannya. Di antara sandaran yang jadikan dalil oleh pendapat ini, ya, riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmidzi rahimallahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa ta'arri fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaib Wahina yufdir rajul ila ahli fastahyuhum wa akrimuhum, ya, yakum wa ta'arri fa inna ma'akum man lam yufarikukum illa indal ghaib. Wahina yufdir rajul ila ahlihi fastahyuhum wa akrimuhum. Akan tapi hadits ini hadits yang lemah. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam silsilah Al-Dha'ifah. Ya. Demikian pula riwayat yang mursal dari Mujahid. Ya, rahimallahu taala. Naam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau mengatakan, "Ya ayuhan nas ittaqullah wastahyu minal kiram." Fa innal malaikah la tufariqukum illa inda ihda thalathin. Idza kana ar-rajul yujami'u imra'atahu wa idza kana fil khala. Ya, wa qala nasitu thalith. Ya, rawi mengatakan lupa yang ketiga. Naam. Akan tapi sebagaimana disebutkan riwayat ini riwayat yang mursal. Di sana juga terdapat rawi yang mubham. Ya, sehingga riwayat ini juga riwayat yang lemah. Naam. Dan di sana juga disebutkan, ya, dalil yang lainnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yanhakum anita'arri fastahyu minal malaikatil kiram al-kadibina alladziina la yufariquukum illa indal ghaid." Janabah wal ghusl. Ya. Akan tapi semua riwayat-riwayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala merupakan riwayat-riwayat yang lemah. Naam. Pendapat yang kedua mengatakan, yang berpendapat, ya, innal malaikah al-muwakkalah bi kitabatil amal la tufariqul 'abd fi ayyi halin minal ahwal. Bahwa malaikat yang ditugaskan untuk menulis mencatat amalan hamba itu tidak pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kondisi apapun. Ya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Aqidah As-Safariniyah, beliau mengatakan, ya, hadzani itsnani yakni malaikah hal huma daiman ma'al insan. Ya, dua malaikat ini apakah keduanya itu senantiasa bersama manusia, yaitu al-hafadzah. Naam. Beliau mengatakan, naam, daiman ma'al insan. Kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala illa ladai raqibun adid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat yang senantiasa raqibun atid, mengawasi dan senantiasa hadir, yang tak pernah absen padanya. Naam. Waqila, kata beliau, dan dikatakan ada yang berpendapat annahuma yufariqanihi idza dakhala al-khala, bahwasanya keduanya itu akan meninggalkan hamba ketika hamba tersebut masuk ke dalam, ya, kamar mandi WC untuk qadaul hajah, wa idza kana indal jima', dan ketika mendatangi keluarga. Fa in shahha dzalika an rasulillah fala aini warqs. Jika memang riwayat yang datang dari Rasulullah SAW itu sahih, ya, ya, kita tunduk menerima, berpegang dengan, ya, riwayat tersebut jika itu riwayat yang sahih. Wa illam yasihha fal aslu al umum. Maka jika riwayat tersebut riwayat yang tidak sahih, maka asal hukumnya itu umum dalam kondisi apapun, ya, illa ladai raqibun atid. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terjadi khilaf dalam hal ini terkait tentang permasalahan tersebut. Terlepas dari itu semuanya, ya, yang perlu kita pahami, yang paling penting dalam kita meyakini dalam hal ini, bahwasanya ada, ya, malaikat yang senantiasa na'am mencatat setiap amal perbuatan kita. Na'am. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, dimanapun kita melakukan, dimanapun kita mengucapkan, pasti tercatat dalam lembaran-lembaran catatan. Ya. Itu yang terpenting dalam hal ini. Yang harus kita pahami. Na'am. Sebagaimana kita juga, ya, na'am, ya, terpenting dalam hal ini, terlepas siapa nama malaikat tersebut yang ditugaskan, apakah raqib atau kehadid, ya, yang wajib bagi kita, kita meyakini, mengimani, ya, ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Na'am. Kalau ada nas yang menetapkan nama tersebut raqib dan adid, maka kita mengimaninya. Mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya, tugas-tugasnya. Ya, kalaupun kita tidak mengetahui siapa namanya, ya, maka kita mengimani secara global. Kita mengimani sifatnya, mengimani tentang tugas-tugasnya. Walaupun kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimani secara global. Na'am. Wallahu ta'ala alam. Alhasil anna hadza tahdhirun minallahi lana bi anastahya min haula'il malaika alkiram. Kesimpulannya bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah kepada kita supaya kita merasa malu terhadap mereka para malaikat alkiram. Fanujiluhum wa nuwakiruhum, kita memuliakan mengagungkan mereka. Falanartagibul ma'siyatan yusajjiluna 'alaina, maka kita melakukan suatu kemaksiatan yang kemudian mereka para malaikat tersebut akan mencatat untuk kita, yang akan membinasakan mencelakakan kita. Sawa'un kana dzalika qaulan aw fi'lan, sama saja apakah itu suatu ucapan ataukah suatu perbuatan. Fa fi hadza itsbat anna aqwalana mahfudhah tamaman kal a'man. Maka ya, dalam hal ini ayat ini menetapkan bahwasanya ucapan-ucapan kita itu pun dicatat secara sempurna sebagaimana amalan-amalan. Qala subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Wa raqibun wa atidun malakani muwakkalani bil abdi yaktubani kulla ma yasduru 'anil abdi min khairin aw syarr. Ya, dan raqib dan atid adalah dua malaikat yang ditugaskan, ya, na'am, untuk mencatat amalan hamba setiap yang muncul darinya, baik kebaikan atau keburukan yang diperbuat, yang diucapkan. Na'am, alladhi anil yamin yaktubul as'al hasanat walladhi anil shimal yaktubul sayyiat, yang mana yang di sebelah kanan itu mencatat amal kebaikan, adapun yang di sebelah kiri mencatat amalan keburukan. Wa qalu subhana am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar, ya, pembicaraan rahasia mereka, bisik-bisik mereka? Bahkan, ya, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami di sisi mereka itu mencatat. Ya, yang dimaksud dengan rasul di sini, ya, utusan dari kalangan para malaikat. Wa qalu wa rusuluna al malaika. Nah. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wa rusuluna, ya, wa rusuluna ay al malaikah, yang dimaksud dengan rusul di sini adalah para malaikat. Far rusul yakununa minal basar wa minal malaikah, maka utusan-utusan itu, ya, bisa dari kalangan manusia, ya, bisa dari kalangan malaikat. Wal maqsudu bir rusul fi hadhil ayah, adapun rusul di dalam ayat ini, maka yang dimaksudkan adalah mereka para malaikat. Yursiluhumullahu liyusajjilu a'mala bani Adam wa yahfaduha. Allah mengutus mereka untuk mencatat amalan-amalan bani Adam, menjaga dan memeliharanya. mengawasi mereka. Wa hadza min rahmatihi wa adlihi subhanahu, dan ini merupakan bentuk rahmat keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kenapa demikian? Fa innahu la yudhi'u syai'an min a'malil ibad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan hambanya. Yaqulu ba'du salaf, berkata sebagian ulama ussalaf, "Law annakum tashtaruna al-aqlama wal kirtas min amwalikum bil hafadhah la amsaktum an katsirin min kalamikum. Fa kama yaqaful insan ala amwalihi fala yubaddiduha khawfan ala dunyah fal aula an yuhafidhu ala akhiratihi al-baqiyah fala yatakallam bi kalamin yubaddidu fihi hasanatihi." Ya, sebagian salaf mengatakan, "Na'am. Ya. Sekiranya kalian itu membeli pena kertas dengan harta-harta kalian, ya, lil hafadhah, untuk penjagaan, tentunya kalian akan menahan sekian banyak ucapan-ucapan kalian. Sebagaimana seorang itu takut atas harta bendanya yang kemudian dia menghambur-hamburkan, menyia-nyiakannya, membuangnya, khawatir terhadap dunianya, maka lebih utama lagi tentunya seorang itu hendaknya menjaga, memelihara akhiratnya yang kekal, sehingga dia tidaklah berbicara dengan ucapan yang bisa membuang-buang dengan ucapan tersebut kebaikan-kebaikannya. Ya, terkadang dengan ucapan yang ia ucapkan menyebabkan sia-sia semata. Ya, apa yang selama ini dia kerjakan, yang dia lakukan. Ya, karena yang keluar dari lisannya sesuatu yang menyebabkan kekufuran. Ya, istihza ala dinillah. Ya. Sehingga sia-sia amalan yang ia selama ini lakukan. Atau terkadang ucapan yang dia ucapkan tersebut sifatnya kedoliman, yang mendolimi saudaranya, sehingga dengannya kebaikan-kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang ia dolimi, sampai betul-betul selesai urusannya kedoliman dengan saudaranya. Kalau sudah habis kebaikannya, dalam keadaan belum selesai urusannya dengan saudaranya dari kedolimannya, maka kejelekan-jelekan, keburukan-keburukan tersebut dari saudaranya akan diberikan kepadanya, yang kemudian dengan sebab itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Ya, maka tentunya lebih utama, ya, seseorang itu senantiasa menjaga akhiratnya dengan berusaha untuk, ya, menjaga lisannya. Sebagaimana seorang itu khawatir terhadap dunianya, yang senantiasa dia akan berusaha menjaga, meliharanya, menulisnya, mencatatnya, ya, supaya tidak terluputkan sedikit pun harta bendanya. Maka tentunya, na'am, ya, menjaga untuk kehidupan akhiratnya dengan berhati-hati dalam berbicara itu lebih utama dibandingkan dunianya. Wallahu ta'ala alam suwab. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Wa akhiru da'un hamdillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu hafidhakumullah.